Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki yang halal lagi thayyib. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup sehat dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang mulia ini. Para hadirin yang, para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 116 tentang haram dari sisi lain. Bila pada pertemuan kemarin kita telah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan innama harroma alaikum, yang diharamkan itu sungguh sedikit, maka bukti sedikit itu ada manusia yang mengharamkan untuk dirinya sebenarnya itu halal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya ayat 116 ini berbunyi, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba haza halalun wa haza haram litaftaru alallahil kazib innallazina yaftaruna alallahil kaziba la yuflihun. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 116 ini menjadi dilarang karena mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Litaftaru 'alallahil kaziba. Artinya, kalau kita mengharamkan satu benda yang halal bukan atas nama Allah, maka itu tidak menjadi masalah. Contohnya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sebagai hal pendidikan, anak kita yang mengkonsumsi permen begitu banyak hingga giginya habis, kita mengatakan kepadanya, mulai saat ini ayah atau ibu atau orang tuamu tidak mau memberi kamu permen, dan kamu dilarang makan permen, haram permen bagimu. Pengharaman ini bukan termasuk dalam kategori litaftaru alallahil kaziba. Kenapa? Ini adalah bagian dari pendidikan supaya anaknya menjadi orang yang sehat dengan gigi yang bersih dan tidak habis dimakan bakteri akibat mengumpalnya zat gula yang bersemayam di gigi tersebut. Atau juga Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengharam lembu atau sapi kepada Ya'qub, karena memang pada waktu itu Nabi Ya'qub sebagai bentuk pendidikan baginya. Tetapi menariknya, Bani Israel habis itu pun melarang untuk memakan sapi tersebut. Pelarangan itu diturunkan Allah sebagai bentuk pendidikan. Sebenarnya sapi itu bukanlah suatu benda yang haram, tetapi suatu hal yang halal. Dan sebaliknya, ada juga orang yang menghalalkan sesuatu hal yang jelas sudah haram. Misalnya zat yang terkontaminasi oleh lemak babi yang sering ditemukan di galetin, yang banyak ditemukan galetin dari hewani itu bersumber dari babi, karena itu yang paling murah dan paling banyak stoknya. Ada yang berusaha untuk mengatakan ini halal, dan kalau misalnya itu terjadi, maka ini adalah memutarbalikkan litaftaru alallahil kaziba. Untuk lebih jelasnya masalah halal haram ini, kita dengarkan Ustadz kita, Ustadz Perdana MA. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita seputar makanan dan hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan. Ayat kita pada hari ini menjelaskan tentang kecaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diperbolehkan karena sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Sajenal, karena halal dan haram itu adalah otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk menentukan mana yang boleh dipergunakan dan mana yang tidak boleh untuk dipergunakan. Dalam hal ini dikonsumsi dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini merupakan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Ya, walaupun kalau kita mau melihat ayat ini diturunkan untuk mengecam kembali tentang sikap orang-orang Yahudi yang sebelumnya sudah melakukan tindakan yang sama ketika mereka mengharamkan beberapa hewan untuk dimakan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan mengharamkan hewan seperti lembu atau bagian-bagian daripada hewan untuk mereka konsumsi karena sikap mereka sendiri. Jadi ketika Allah sudah membukakan kemudahan, mereka persulit, akhirnya konsekuensi yang terjadi adalah Allah kembali mempersulit mereka. Ya, Allah semakin mempersulit mereka karena sikap mereka sendiri. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Arab ketika mereka ada memberikan batasan-batasan atau melarang memakan beberapa hewan sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, walal hadiya walal qalaid ya wala amina baitul haram, tidak boleh memakan sapi atau lembu yang ada ditandai khusus, sapi yang melahirkan anak sekian banyak dan sebagainya. Ada beberapa persyaratan yang kemudian membuat mereka mengharamkan beberapa hewan. Inilah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah mungkin yang salah satunya menyebabkan Allah mengatakan wala taqulu limas tasifu alsinatukumul kadziba. Jangan melanggar otoritas Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang berhak untuk menentukan. Nah, mungkin pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sampai ada orang-orang yang malah melakukan tindakan-tindakan berani seperti ini? Apa penyebab mereka sampai berani untuk melakukan tindakan seperti ini? Jawabannya adalah karena kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak paham bahwa ketika Allah melarang sesuatu, itu tujuan sebenarnya adalah untuk kebaikan mereka juga, untuk kebaikan manusia. Dan ketika Allah memperbolehkan sesuatu, itu adalah untuk semakin meluaskan gerak manusia. Tetapi karena kebodohannya, akhirnya ada segelintir orang yang akhirnya mempersulit kehidupan mereka dengan membatasi makanan-makanan atau hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, dan bahkan dengan berani melakukan tindakan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin catatan kepada kita semua, karena ayat ini berlaku sampai saat sekarang ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga akhirnya mereka kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengharaman beberapa makanan yang tidak boleh mereka konsumsi. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun, ya. Allah juga memberikan penjelasan di sini bahwa ketika tindakan berani ini mereka lakukan, konsekuensinya adalah la yuflihun. Mereka tidak akan menang, mereka tidak akan sukses. Mungkin nampaknya hidup mereka itu aman-aman, akan tetapi sebenarnya kehidupan mereka itu semakin sempit. Kehidupan mereka itu semakin dipersulit karena tingkah laku mereka sendiri. Jadi mari kita pahami bahwa apa yang diperbolehkan oleh Allah itu adalah untuk kebaikan kita, dan apa yang diharamkan oleh Allah itu sebenarnya juga adalah untuk kebaikan kita. Ketika Allah mengharamkan kita untuk meminum khamar, jangan anggap itu sebagai beban yang membatasi gerakan kita. Tidak, akan tetapi karena memang kita harus memahami khamar itu tidak akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan kalau ini kita sadari, insya Allah kita akan mampu mewujudkan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Jadi jauhilah hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, karena itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita juga. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar sekali apa yang disampaikannya, bahwa ayat ini menggambarkan kepada kita yang melanggar pesan Allah tidak bahagia. Dan apa yang disampaikan Ustaz Perdana, bahwa hal ini tidak saja terjadi pada masa Nabi Musa atau pada masa Nabi Muhammad hidup, ada kaum kafir Quraisy, tapi juga sekarang kita menemukan masyarakat dunia mengarah dirinya kepada vegetarian. Vegetarian sebenarnya boleh dan tidak masalah, tapi menjadi masalah ketika itu sudah menjadi suatu hal yang dianut. Kalau dia makan sesuatu dari hewan, maka dia sudah merasa berdosa besar, itulah yang menjadi salah. Karena apa? Walaupun dia vegetarian, sebenarnya memakan daging itu tidak masalah, karena daging itu tidaklah diharamkan dalam agama Islam. Jadi kalau ada seseorang yang menganut paham vegetarian dan rupanya dia memakan beberapa butir telur atau beberapa potong kerat daging, maka sebenarnya dalam Islam itu bukan merupakan suatu dosa, karena vegetarian merupakan suatu hal yang gaya hidup, bukan merupakan bagian dari agama. Dia sama halnya dengan menjaga kesehatan. Ada beberapa orang yang ada beberapa hal yang dilarang bagi orang yang kena penyakit kolesterol, misalnya asam urat, tidak boleh memakan kacang-kacangan. Itu bukan berarti dia dilarang secara mutlak. Boleh terkadang makan, cuman dalam porsi yang tidak terlalu banyak. Begitu juga anak-anak yang dilarang tidak boleh memakan permen. Ketika dia memakan, bukan berarti dia merasa berdosa besar, tetapi makanlah tapi dengan wajar dan seimbang. Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad dengan gaya hidup sehat ala Nabi Muhammad, yang banyak bukunya beredar di masyarakat Indonesia yang muslim pada saat ini, di mana Nabi Muhammad itu banyak mengkonsumsi air, kemudian ada buah-buahan, ada sayur-sayuran dan daging seadanya. Nabi Muhammad sendiri pun sering atau terkadang puasa Senin Kamis karena untuk lebih menjaga kesehatan. Sehingga dengan demikian haram dari sisi lain kita menemukan bahwa puasa itu sendiri mengharamkan yang dihalalkan, tetapi dalam koridor agama maka dia tidak termasuk dalam kategori litaftaru ala Allahil kaziba, karena memang puasa yang dilakukan dengan cara Senin Kamis itu boleh, atau puasa Nabi Daud hari ini berpuasa esok berbuka, tetapi puasa dor-doran selain bulan Ramadan itu termasuk dalam kategori litaftaru ala Allahil kaziba, karena Nabi Muhammad tidak pernah puasa satu bulan selain bulan Ramadan penuh. Dia ada berbuka, dan pernah terjadi sahabat melakukan puasa 30 hari penuh di bulan selain Ramadan. Nabi Muhammad berkata, apa yang telah kamu lakukan ini? Ini adalah fitnah dalam agama. Saya berpuasa dan berbuka, saya mempergauli istri saya. Barang siapa yang mengikut sunnahku, barang siapa yang tidak mengikut sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Karena apa? Karena ini bentuk dari penyiksaan diri, dan ini mengarah kepada la yuflihun, tidak akan berbahagia. Hidup menjadi bahagia bila dilakukan dengan cara seimbang, selaras dan sewajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.